Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan kali ini beliau akan menyebutkan di antara dosa besar adalah mendzalimi anak yatim. Beliau menyebutkan Kitabul Madzalim. Kita membahas tentang hal-hal yang dzalim. Perbuatan zalim di antaranya adalah yang pertama bab dzulmul yatim, bab mendzalimi anak yatim. Kemudian beliau menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Wa qalu ta'ala innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman, sungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim dzulman, dalam keadaan zalim diambil harta warisan yang dimiliki anak yatim itu dia makan. Innama yaquluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka memakan di perut mereka itu nar, neraka. Seperti mereka memakan api, masuk dalam api neraka dengan sebab mereka memakan harta anak yatim. Wa sayasluna sa'ira, demikian juga mereka akan masuk kepada neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan hukuman orang yang memakan harta anak yatim. Ketika mereka butuh untuk mendapatkan pertolongan, kemudian malah dimakan harta yang mereka miliki. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'un, ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tidakkah engkau tahu siapa yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka itu diantara sifatnya adalah yad'u, menghardik anak yatim. Kemudian juga Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tafun alaih, Nabi SAW mengatakan istanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh yang menghancurkan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi mengatakan asyirku billah, orang melakukan kesyirikan pada Allah. Kemudian disebutkan di situ wa aklu riba wa aklu mal yatim, memakan riba dan memakan harta anak yatim. Menunjukkan hal yang menghancurkan seorang, yang menghancurkan seorang diantara adalah memakan harta anak yatim. Kalau di sini subhanallah wa bihamdika syukur lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.